Mitra Bisnis, pasca divonis hukuman 7 tahun penjara terdakwa kasus mafia pajak Gayus Tambunan mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan banyak kalangan. Bahkan, hingga presiden pun ikut terkejut. Pasalnya, Gayus mengatakan bahwa Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk presiden telah merekayasa serta mempolitisasi kasusnya. Seperti apa pandangan Hermawan Sulistyo atas masalah ini? Segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apakah serangan balik Gayus kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menunjukkan kurangnya kontrol pemerintah dalam hal ini? Iya, bagaimana orang dia tunjuk orang di Satgas seperti Denny Indrayana itu hampir tanpa kontrol, boleh ngomong apa aja, suka-suka dia ini, ngomong jalan kemana aja, saya nggak yakin itu dikontrol sama SBY gitu. Ketika tiba-tiba muncul kasus Gayus ini, terus dia ngomong kayak gini, segala macam kan, akhirnya kelimpungan sendiri bilang kaget gitu, jadi nggak usah kaget begitu. Nah, Anda sendiri melihat kasus Gayus Tambunan apakah akan berhenti sampai dijatuhkannya vonis kepada Gayus, Pak Her? Itu kasus-kasus yang punya potensi untuk drag, ya, drag. Itu berlarut-larut. Kasus seperti Gayus yang nggak selesai-selesai. Karena apa? Ini kasus ini pertarungan politik semua, kan gitu. Kenapa? Ini buah simalakama, kan. Apa contohnya yang bisa membuat kasus Gayus bakal berlarut-larut, Pak Her? Contoh nih yang dragging nih kan, kasus Gayus gitu. Saya heran kok polisi menerima 151 kotak apa berkas pajak 151 perusahaan itu kan. Gitu. Kenapa? Dikasih waktu nih sama presiden kan 3 bulan kan gitu. Dan hasil rapat koordinasi. Anda kebayang nggak setelah 3 bulan polisi akan bilang bahwa tidak ada kasus yang bisa diteruskan ke ranah hukum, digebuki habis. Atau 151 ini semua bermasalah, digebuki juga gitu. Karena 151 itu pasti nggak terima. Cari segala macam akal untuk gebukin juga kan. Nah, kalau diumumkan dari 151, 10 saja yang bermasalah, digebuki juga. Kenapa? 10 itu yang mana dari 151, kenapa yang dipilih yang itu gitu kan. Soalnya kalau kita lihat kasus-kasus pajak seperti itu, dari 1000 perusahaan yang bermasalah mungkin 998 kan gitu. Bohong aja kalau pada bersih semua kan. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Beni Rahmadi.